Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Malam hari ini kita belajar Kitabul Ilm. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca al-faslu tsani, pasal yang kedua, yaitu fadailu al-ilmi, keutamaan-keutamaan ilmu. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa di antara keutamaan ilmu adalah seseorang ya'budu rabbahu ala basirah. Dengan ilmu seseorang bisa beribadah kepada Rabbnya di atas basirah. Nah, beribadah kepada Allah tidak sekedar ikut-ikutan latah, ya, tetapi memang didasari dengan pengetahuan bahwa itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mutamassilina li amrillah, mereka beribadah dalam rangka memenuhi perintah Allah, bukan hanya karena adat kebiasaan. Baik. Syekh mencontohkan tentang masalah wudu, ya. Kita berwudu karena mengetahui bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Naam. Apalagi kalau kita sudah menghafal ayatnya, kita betul-betul mengetahui dengan pasti, ya, tidak ada lagi keraguan bahwa itu adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, fausilu wujuhakum, Allah memerintahkan jika hendak mengerjakan sholat maka basuhlah wajah-wajah kalian. Di sini anggota wudu yang disebutkan pertama kali adalah wajah, bukan berarti membasuh kedua telapak tangan kemudian dilanjutkan dengan berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar, tidak disyariatkan. Tetap disyariatkan sebagaimana hal tersebut datang dalam hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, tayyib. Namun yang disebutkan dalam ayat ini adalah empat anggota tubuh, anggota-anggota wudu yang wajib untuk dibasuh dan ada yang diusap juga. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, ya, jadi tangan sampai ke siku, mulai dari ujung tangan sampai ke siku. Umsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Jadi wajah dan tangan sampai ke siku wajib dibasuh, dicuci, dialirkan air, ya, pada permukaan wajah dan tangan sampai siku. Adapun kepala yang wajib adalah diusap. Nah, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah, dan arjulakum, perhatikan, biru'usikum, kata ar-ru'us, kepala-kepala kalian ini majrur dengan huruf ba, Sementara arjulakum dinasab, mansub alamatu nasbih al-fathah, lamnya di fathah. Jadi wawunya ini atifah, mengatofkan arjul dengan apa? Diatofkan ke wujuhakum wa aydiyakum fausilu, yakni dan basuhlah kaki-kaki kalian. Tidak diusap tapi dibasuh. Adapun Syiah Rafidhah, mereka mengusap kaki-kaki mereka. Ilal ka'bain, basuhlah, cucilah kaki-kaki kalian sampai al-ka'bain, dua mata kaki. Perhatikan idkhalul mamsuh bainal maghsulat, disisipkan anggota tubuh yang dibasuh di antara anggota-anggota tubuh yang dibasuh, ya, anggota tubuh yang diusap yaitu kepala, disisipkan di antara anggota-anggota tubuh yang dibasuh, menunjukkan wajibnya tartib. Ya, ini uslub, metode dalam ilmu bahasa Arab. Dari sini kita mengambil hukum wajibnya tartib, tertib, berurutan dalam berwudu. Nah, baik. Kata Syekh selanjutnya, wahal insanu, wahalil insanu inda wudu'ihi, apakah seseorang ketika dia berwudu yastahdhir hadhil ayah, dia menghadirkan ayat ini, wa annahu yatawaddau imtithalan li amrillah, dan bahwa dia berwudu dalam rangka memenuhi perintah Allah. Ini pertanyaannya. Sekarang ketika kita berwudu, apakah kita menghadirkan ayat ini? Ya, ini apakah kita mengingat ayat ini? Sadar bahwa kita berwudu karena diperintah oleh Allah. Nah, ini yang penting. Orang yang berilmu mengetahui dasar hukum wudu, dia akan paham bahwa dia berwudu karena ada perintahnya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dia memahami perintah itu dengan baik, bahkan menghafalkan ayat itu. Apalagi jika ditambah, jika dia mengetahui keutamaan, keutamaan wudu berupa sebab terhapusnya dosa. Ya, anggota-anggota wudu yang kita basuh, maka dengan sebab wudu tersebut Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh itu. Wajah kita, padanya ada mata, dua mata yang biasa memandang hal yang Allah haramkan. Nah, kita tidak terlepas dari dosa maksiat. Kullu bani Adam khata. Dengan berwudu, ya, minimal 5 kali dalam sehari semalam, kita membasuh wajah kita. Dosa-dosa yang pernah dilihat, dipandang oleh kedua mata kita, berjatuhan bersamaan dengan menetesnya air wudhu itu. Subhanallah. Semakin di atas basirah dia, dia semakin di atas kejelasan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan, tapi didasari ilmu dan mengharapkan keutamaan dari ibadah yang dilakukannya. Ihtisabul ajr, mengharap pahala. Bukan karena disuruh musyrifnya, bukan karena disuruh ustadznya atau mudarrisnya, ataukah karena ditekan orang tuanya, bukan. Tapi karena kesadaran. Ya, karena ilmu itu tadi, ini keutamaan ilmu. Barakallahu fikum. Wa hal yastash'iru anna hadha wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah dia menyadari bahwa ini adalah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yatawaddau ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah dia menyadari bahwa dia berwudu karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini penting, barakallahu fiik. Ya. niatnya apa dalam berwudu itu. Nah, apa yang mendasarinya? Al-jawabu na'am, jawabannya iya. Ya, dia harus menyadari bahwa dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Al-haqiqatu, dan hakikatnya kata Syekh, anna minna man yastahdiru dhalik, bahwa di antara kita ada yang menghadirkan hal itu. Walihada, dan karena inilah, yajibu inda fi'lil ibadat, ketika wajib ketika mengerjakan ibadah, annakuna mumtathilina li amrillah, kita mengerjakannya dalam rangka memenuhi perintah Allah. Li amrillahi biha, mumtathilina li amrillahi biha. Ini yang wajib untuk kita perhatikan ya, ketika melakukan suatu ibadah, lakukanlah dalam rangka memenuhi perintah Allah. Nah, ya, bukan taklid, bukan karena ikut situasi dan kondisi. Orang-orang di situ rajin ibadah, makanya dia ikut saja. Tidak. Dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatahaqqaqa lana bidzalika al-ikhlas, sehingga menjadi realisasikan, tertahqiq lana, untuk kita bidzalika al-ikhlas, dengan hal itu keikhlasan. Ya. Nah. Jadi dengan melakukan ibadah dalam rangka memenuhi perintah Allah, keikhlasan akan tercapai. Ya. Lariaan wala sumah, bukan karena manusia, bukan karena ingin mendapatkan pujian sanjungan. Wa annakuna muttabi'ina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan mentahqiq mutaba'ah kita kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini keutamaan ilmu, barakallahu fikum. Mentahqiq ikhlas, mentahqiq mutaba'ah. Wa nahnu na'lamu anna min syurutil wudu'i an-niyah, dan kita mengetahui bahwa termasuk di antara syarat berwudu adalah niat. Perhatikan ini thalabah ya. Ketika antum hendak berwudu, jangan lupa berniat. Itu syarat. Antum berwudu tanpa ada niat mengerjakan wudu, tidak sah ibadah wudu. Kalau wudunya enggak sah, salatnya juga ikut enggak sah. Jadi berniat dulu. Wa niyatu mahalluha al-qalb. Dan niat tempatnya dalam hati. Kita bertekad, berazam dalam hati kita. Tidak perlu diucapkan, tapi harus ada niat dalam hati. Nah, makanya ketika berwudu tidak usah banyak melakukan kelalaian sambil berwudu, bersendawurau, main-main sama temannya. Nanti lupa niat, bahaya. Ya, memang masa-masa antum, umur-umur antum ini identik dengan bermain. Iya. Tetapi ada waktu-waktu bermain, ada waktu-waktu tidak bermain. Jangan ketika berwudu juga mainnya ya masih berlanjut. Nah, lupa berniat, fatal akibatnya. Baik, lakin an-niyatu qad yuradu biha niatul amal, kan, tetapi dia terkadang dimaksudkan atau diinginkan dengannya adalah niat akan melakukan suatu amal. Wa hadha alladhi yubhathu fil fiqh, dan ini yang dibahas dalam permasalahan fikih. Ya, kata ahli fikih, al-fuqaha mengatakan an-niyatu syartun lil amal, yakni niat hendak mengerjakan ibadah itu. Nah, jadi harus ada niat. Waqad yuradu biha niyatul ma'muli lahu, dan terkadang dimaksudkan dengan niat adalah niat al-ma'mul lahu, niat ikhlas beramal untuk pihak yang kita beramal untuknya, yaitu niat ikhlas kepada Allah. Jadi niat itu ada dua, niat ingin melakukan amalan itu dan niat melakukannya untuk ma'mul lahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Niat melakukan amalan itu hanya untuk Allah, ikhlas murni hanya untuk Allah. Wa hina idzin alaina an nantabiha li hadzal amri al-'azim. Maka ketika itu kita harus memperhatikan ya perkara yang besar ini. Naam. Wa hiya an nastahdhir, yaitu kita menghadirkan. Ya, menghadirkan hati kita, jangan sampai lalai. Wa nahnu naqumu bil ibadah, dan kita mengerjakan ibadah, an natamatsala amrallah, dalam rangka mengerjakan perintah Allah. Biha litahqiqil ikhlas, dengannya untuk merealisasikan ikhlas. Biha dhamir ha kembali kepada al ibadah. Wa an nastahdhira, dan juga kita menghadirkan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'alaha, Nabi alaihi salatu wasallam telah mencontohkannya, melakukannya, mencontohkannya untuk kita. Wa nahnu lahu muttabi'un, dan kita mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam fiha, dalam hal ibadah itu, li tahqiqil mutaba'ah, untuk merealisasikan mutaba'ah. Mengapa dua hal ini harus dihadirkan ketika melakukan ibadah? Li'anna min syuruti shihhatil amal, karena termasuk diantara syarat-syarat sahnya suatu amalan al-ikhlasu wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Alladaini bihima tatahaqqaqu, alladaini bihima tatahaqqaqu syahadatu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan keduanya, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menjadi terrealisasikan. Nah, faham ya? Naudu illa ma dzakarna, kata Syekh, kita kembali kepada apa yang sudah kita sebutkan awalan, ya, yang telah kita sebutkan di awal, min fadaili al-ilm, dari keutamaan-keutamaan ilmu, id bil ilmi ya budul insanu rabbahu wala basur. Ini di garis bawah, ini keutamaan ilmu yang kita simpulkan dari pembahasan ini, bahwa dengan ilmu seseorang beribadah kepada Rabbnya di atas basirah, di atas keyakinan, bukan di atas keraguan atau sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar di atas keyakinan, di atas ilmu yang meyakinkan, al-ilmu al-yaqin. Fa yata'allaqu qalbuhu bil ibadah, sehingga hatinya itu bergantung dengan ibadah. Ya, dia tidak lalai. Dia mengerjakannya dalam keadaan khusyuk. Hatinya bergantung dengan ibadah. Ya. Dalam artian hatinya selalu ingin mengerjakan ibadah itu. Nah, karena dia telah mengetahui bahwa ibadah itu dibangun di atas dalil-dalilnya. Tayyib. Sehingga hatinya bergantung dengan ibadah itu. Wa yatanawwaru qalbuhu biha, dan hatinya menjadi bersinar, menjadi terang dengan ibadah itu. Ini buah dari ilmu, barakallahu fikum. Itulah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Bahkan sebagian ulama ada yang mengungkapkan bahwa tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Iya. Nah, orang yang berilmu tidur, dia tidur, tahu kenapa dia tidur, untuk apa dia tidur, karena siapa dia tidur, dan seterusnya. Nah, di atas ilmu, tidak di atas kelalaian. Adapun orang yang jahil beribadah, boleh jadi ibadahnya ya, tidak di atas tuntunan syariat karena kejahilan. Sia-sia ibadah. Barakallahu fikum. Wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadah, sehingga dia mengerjakannya karena itu adalah ibadah. La ala annaha 'adah. Bukan karena hal tersebut adalah kebiasaan. Nah, ini ya harus diperhatikan. Apa yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa? Kadang kita berkeringat, kita ingin mandi supaya segar, ya kan? Sama kan? Sama. Ya, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Apa yang membedakannya? Niat. Niat melakukan amal itu dari mana? Dari ilmu tadi. Nah, baik. Jadi dia mengerjakannya karena mengetahui persis itu adalah ibadah, bukan karena itu adalah ada kebiasaan. Walihada, dan karena inilah, idza shallal insanu, apabila seseorang mengerjakan salat ala hadan nahwi dengan cara ini, fa innahu madmunun lahu, maka dijamin baginya ma akhbarallahu bih, apa yang Allah khabarkan tentangnya, min anna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, ini perbedaannya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu membangun salatnya di atas ilmu. Dan dengan ilmu itu terrealisasikan keikhlasan dan mutaba'ahnya kepada Rasulullah SAW, keikhlasannya kepada Allah, mutaba'ahnya kepada Nabi SAW, maka sholatnya dikerjakannya biiznillah akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena sholatnya memberikan pengaruh kepada jiwanya, bukan sekedar gerakan yang hampa, ya kan? Maka barakallahu fikum, kita muhasabah masing-masing diri kita. Kita muhasabah apakah sholat kita ini sudah mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Baik. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian Syekh menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu secara ringkas ya, setelah menjelaskan di antara keutamaan ilmu yang paling utama adalah anna al-insan ya'budullaha ala basirah. Wa min ahammi fadaili al-ilma yali, kata Syekh selanjutnya, dan termasuk di antara keutamaan ilmu yang paling penting adalah berikut. Al-awwal, yang pertama, innahu irsul anbiya, sungguhnya ilmu adalah warisan para nabi. Di awal kitab juga kita sudah membaca tentang keterangan ini, ya, bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Falam biya walaihi salatu wassalam, maka para nabi alaihi salatu wassalam lam yuwarithu dirhaman, mereka tidak mewariskan dirham, wala dinar, tidak pula dinar. Sudah diterangkan dirham mata uang yang terbuat dari perak, dinar mata uang yang terbuat dari emas, yakni mereka tidak meninggalkan harta. Lalu apa yang mereka wariskan? Wa innama warasul ilma, mereka hanya mewariskan ilmu. Nah, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bil ilmi, maka barang siapa yang mengambil ilmu, faqad akhadha bihawdin wafirin, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar min irsil anbiya, dari warisan para nabi. Ya, ini potongan hadis ya, hadis Abu Darda, riwayat Abu Dawud dan selainnya. Antum beri taklim di situ, beri keterangan. Ini adalah potongan hadis Abu Darda, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, akhadha bihadzin wafir. Hadzin wafir artinya nasiban tamman. Nasiban tamman, bagian yang sempurna. Ini salah satu makna. Makna yang lain, wa juz'a yaguna akhadha bi ma'na al-amr. Ya, perhatikan makna yang pertama bihadzin wafir, ada ba'nya ya. Ba di situ zaidah. Ditakid ya. Ini faedah nahwiyah ya. Akhadha bihadzin wafir. Ba zaidah litakid. Berarti takdirul kalam akhadha hadzan wafiran. Nah, ada makna yang lain akhadha di sini bima'na al-amr. Yani faman arada akhdahu falyakhudh bihadzin wafir la yaqtani biqalil. Ya, begitu. Barang siapa yang menginginkan mengambil warisan itu, falyakhudh bihadzin wafir, hendaknya dia mengambil bahagian yang banyak. Wa la yaqtani biqalil, jangan mencukupkan diri dengan ilmu yang sedikit. Pelajari ilmu sebanyak-banyaknya. Itu makna akhadha bihadzin wafir. Ali falyakhudh bihadzin wafir la yaqtani biqalil. Belajar ilmu itu jangan hanya sedikit. Ya, belajar yang banyak. Karena barang siapa yang ingin mengambil warisan para nabi, hendaknya dia mengambil warisan yang banyak. Jadi perintah. Hendaknya dia mengambil bagian yang banyak. Jangan mencukupkan diri dengan sesuatu yang sedikit. Nah, fa'antal ana, maka engkau sekarang, kata Syekh fil qarnil khamis, pada abad yang ke al-khamis asyar, yang ke-15. Ya, kita sekarang berada di abad yang ke-15, 1443 Hijriah. Abad yang ke-15 ya. Idza kunta min ahli ilmi, jika engkau termasuk ulama, tarithu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau telah mewarisi Muhammad alaihi salatu wassalam, padahal di abad yang ke-15. Wa hadza min akbaril fadail, dan tentu ini adalah keutamaan yang besar ya, termasuk di antara keutamaan yang besar. Nah, itu yang pertama ya, warisan para nabi. Tayyib. Yang kedua, annahu yabqa wal malu yafna, ilmu itu akan terus ada ya. Wal mal yafna, sementara harta itu akan mengalami fana ya, kebinasaan. Harta itu akan hilang. Jadi kita mengetahui keutamaan ilmu dengan membandingkannya dengan harta. Ilmu ya bapak, terus ada, sementara harta itu akan hilang. Syekh mencontohkan fahada Abu Hurairah radhiyallahu an, maka ini Abu Hurairah radhiyallahu an min fuqara'is sahabat, termasuk di antara para sahabat yang fakir ya. Termasuk kalangan sahabat yang miskin radhiyallahu an. Karena beliau memang fokus menuntut ilmu, beliau tidak bekerja seperti orang-orang muhajir yang berdagang dan orang-orang ansor yang bertani, cocok tanam. Beliau fokus di masjid, fokus mengikuti majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti antum-antum ini, antum enggak sibuk bekerja alhamdulillah. Ya fokus belajar sebagai santri, thalib. Jadikan Abu Hurairah sebagai kuduah antum. Hatta innahu yasqutu minal ju', sampai-sampai beliau jatuh ya, minanju karena kelaparan, kalbu ma'alai, seperti orang yang pingsan. Subhanallah. Antum pernah enggak jatuh pingsan karena lapar? Hah? jatuh pingsan paling karena apa? Terbentur. Ada enggak di sini yang pernah jatuh pingsan karena lapar? Belum ada kayaknya. Nah. Baik. Alakul hal ya, perjuangan dalam menuntut ilmu itu ada ya. Harus kita hadapi. Wa as'alukum billah, kata Syekh, aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah. Hal yajri li Abi Hurairah dzikrun bainan nasi fi asrina am la? Apakah terus ada untuk Abu Hurairah dzikrun, disebut namanya, bainan nas, di kalangan manusia, fi asrina, di zaman kita, am la, ataukah tidak? Jawabannya kata Syekh, na'am, yajri katsiran. Ya, nama Abu Hurairah banyak disebut. Nah, fayakunu li Abi Hurairah ajrun man intafa'a bi ahadisihi, sehingga Abu Hurairah akan mendapatkan pahala orang-orang yang mendapatkan manfaat dengan hadis-hadisnya. Sekian banyak orang yang mengambil manfaat dari hadis Abu Hurairah. Sekian banyak. Maka semua ya, pahala orang-orang tersebut juga didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idzil ilmu yabqa wal malu yafna. Karena ilmu itu terus berlanjut sementara harta itu fana, ya, akan hilang. Ini keutamaan ilmu barakallahu. Jadi antum-antum thullabul ilmi enggak usah risau masalah dunia, enggak usah. Ya. Harta itu lenyap. Enggak usah antum risau. Aduh, nanti saya kerja apa? Masa depan saya bagaimana? Saya enggak punya ijazah. Kalau antum pikirannya seperti ini dari awal menuntut ilmu, miskin. Ya. Apa artinya miskin? Miskin kalau menurut huruf kebiasaan orang-orang Arab ya, kita dulu diaman miskin, kasihan. Bukan berarti miskin melarat. Kasihan kamu kalau niatnya seperti ini dari awal. Iya kan? Harta itu lenyap. Coba lihat Abu Hurairah. Beliau enggak punya harta yang banyak. Bahkan ketika beliau menuntut ilmu pernah pingsan karena kelaparan. Lihat hasilnya sampai sekarang. Sama beliau disebut orang-orang yang beramal dengan hadis beliau, para ulama yang mengkaji hadis-hadis beliau, tentu mendapatkan pahala. Semua orang tersebut pahalanya juga didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi lebih utama mana? Antum lebih memilih mana sekarang? Ilmu atau harta? Jawab. Ilmu. Jangan ada yang jawab harta. Ilmu atau harta? Ilmu. Ilmu. Ya pokok. Terus ada, ya, manfaatnya terus ada, sementara harta akan hilang. Nah, fa'alika ya talibal ilm anta tamassaka bil ilmi, maka wajib atasmu wahai penuntut ilmu untuk berpegang teguh dengan ilmu. Faqad sabata fil hadis, dan telah valid dalam suatu hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nuh Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, idza matal insan, apabila seorang meninggal, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalannya, illa min salatin, kecuali dari tiga jenis orang, ya. Nah, atau kecuali dari tiga perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, yaitu wakaf. Atau ilmun yuntafa'u bih, ataukah ilmu yang dimanfaatkan. Awaladun salihun yada'u lahu, ataukah anak yang soleh yang mendoakan untuknya, mendoakan kebaikan untuknya. Pada catatan kaki disebutkan nakhrajahu Muslim. Sahabatnya siapa? Abu Hurairah. Barusan kita sebut tadi. Sahabatnya Abu Hurairah. Coba. Ya, jadi jika seorang meninggal maka terputus amalannya karena dia tidak bisa lagi beramal. Ad-dunya darul amal. Dunia adalah negeri untuk beramal. Kalau seorang telah meninggalkan dunia berarti dia tidak bisa lagi menghasilkan amalan. Ya. Kecuali apa yang dia tinggalkan dari hasil usaha dia. Tiga hal ini termasuk hasil usaha dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laysa lil insani illa ma sa'a." Seseorang itu tidak bisa mendapatkan kecuali apa yang telah dia upayakan. Ya. Difahami? Kita tidak bisa mendapatkan hasil kecuali dari apa yang kita upayakan. Orang serta-merta, yakni tidak bisa begitu saja menghadiahkan pahala kepada kita, enggak bisa. Karena pahala itu kita dapatkan dari hasil usaha kita. Lalu bagaimana dengan tiga hal ini? Tiga hal ini termasuk hasil usahanya. Kata An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Qala al-ulama, makna al-hadith anna amal al-mayyit yang qati'u bimautihi. Makna hadith bahwa amalan mayit akan terputus dengan meninggalnya, wa yang qati'u tajaddudu tsawab lahu, dan terputus mengalir pahalanya, illa fi hadhil asya' ats-tsalats, kecuali pada tiga hal ini. Mengapa? Likaunihi kana sababaha, karena dialah yang menyebabkannya. Nah, fa innal walad min kasbihi, anak itu hasil usaha dia. Betul tidak? Iya, betul. Anak adalah hasil usaha dia. Wa kadzalikal ilmu, demikian pula ilmu, allazi khallafahu, yang dia tinggalkan. Min ta'limin, berupa ta'lim. Ya, antum memberikan ta'lim kepada thalabah, itu antum setelah meninggalkan ilmu. Ya kan? Al-tasnif, ataukah menulis, karya tulis, karya ilmiah. Oke, tadi ke sedekahul jariyah, demikian pula sedekah jariyah wahyal waqfu, yaitu wakaf. Nah. Baik. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan ayat wa laysa lil insani illa ma sa'a. Kenapa? Karena tiga hal ini adalah hasil usaha dia. Anak hasil usaha dia, ilmu yang dia tinggalkan hasil usaha dia. Terus apalagi? Sedekah jariyah itu wakaf, juga hasil usaha dia. Kemudian sampai pada ucapan An-Nawawi rahimahullah, karena keterangan beliau cukup panjang ya, kita singkat saja, kita mengambil yang kita inginkan ya, yang sesuai dengan pembahasan kita, yaitu keutamaan ilmu. Kata beliau, ini ditulis ya, wa fihi bayanu fadilatil ilm, pada hadis ini ada penjelasan tentang keutamaan ilmu. Kata An-Nawawi, pada hadis ini ada penjelasan tentang keutamaan ilmu. Wal hasu alal istighfari minhu. Dan pada hadis ini juga ada anjuran agar memperbanyak ilmu. Ini perhatikan thalabah ya, yang rajin, masya Allah, jazakumullah khair. Zadakumullahu taufiq. Semoga Allah menambah taufik untuk kalian yang sudah rajin belajar, yang malas aslahakumullah. Wahdanallahu wa iyyakum. Jangan malas-malasan. Kesempatan antum di ma'had. Perbanyak menuntut ilmu. Karena itu adalah saat yang antum akan tinggalkan dan bermanfaat bagi antum setelah antum meninggal. Perbanyak, ya. Jangan persedikit. Sudah berapa tahun di ma'had? 3 tahun hafalannya. Baru 5 juz, Ustaz. Mana istiksar? Mana memperbanyak ilmu? Coba perhatikan kata An-Nawawi. Wal hasu alal istiksar minhu. Dari hadis ini ada penjelasan tentang anjuran agar memperbanyak ilmu. Antum kalau serius, ya. Ini sebenarnya sudah kita pernah praktekkan. 3 tahun antum bisa selesai Al-Qur'an. Jika antum serius menambah setiap hari murojaah dengan baik, 3 tahun selesai Al-Qur'an. Nah. 1 tahun target 10 juz. Tapi kalau antum enggak punya himmah, enggak ada dorongan dari diri antum untuk memperbanyak ilmu, ya santai-santai. Santai. Santailah, enjoy. Ya, enggak ada kerisauan sedikit pun. Ya kesannya terpaksa saya mondok itu karena hanya disuruh Abi sama Umi, sebenarnya enggak mau. Ini aduh, aslahakumullah. Ya, coba bangkitkan kesadaran antum dari sekarang. Jangan karena Abi dan Umi, jangan. Tapi karena ingin mendapatkan keutamaan ilmu. Kita meninggal nanti, ilmu yang kita tinggalkan mendapatkan pahala, ya, karena diamalkan oleh orang lain, disebarkan oleh murid-murid kita. Kita di kuburan, ya, sudah tidak bisa beramal, tapi ilmu yang kita tinggalkan akan menghasilkan pahala yang luar biasa. Padahal kita sudah di kuburan, ya, sudah menjadi tulang belulang. Tapi subhanallah, pahala terus kita dapatkan. Nah, dipahami? Barakallahu fikum. Baik, masih ada keterangan yang lain, kita cukupkan dulu sampai sini karena waktu, ya. Waktu telah masuk, ya. Cukup dulu dengan dua keutamaan ini. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Kemudian yang kedua, ilmu itu akan terus ada sementara harta akan musnah. Baik, wa naktahi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika.